ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam? Wa qala, an tasaddaqa wa antas sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina wa la tumhil hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha ala waqad kana li fulanin. Wa qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Mulu Numair qala haddathana ibn Fudail an Umarah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala ya Rasulullah ayus sadaqati a'zamu ajran? Faqala ama wa abika latunabba'annahu an tasaddaqa wa antas sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-baqa' wa la tumhil hatta idha balaghatil hulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulanin. وقال حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة ابن القعقع بهذا الإسناد نحو حديث جرير غير أنه قال أي صدقة أفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما, اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. Bab penjelasan bahwa sedekah yang paling afdol itu adalah sedekah orang yang sehat dan rakus. Ada dua hadis yang dicantumkan di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qal ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang mendatangi Rasulullah. Faqala ya Rasulullah ayus sadaqati a'zam? Lantas dia berkata, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling agung, yang paling besar? Ya, ini yang paling besar pahalanya, yang paling baik itu. Faqala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau bersedekah, wow ini adalah menunjukkan akan wow hal. Engkau bersedekah sementara keadaanmu engkau orang yang sehat, yang sedang tomak rakus dengan harta. Takut fakir dan berangan-angan atau berharap kaya. Jadi kondisinya sehat badan, sedang rakus, yakni mumpun piti, takwi, jatuh miskin, dan sedang berangan-angan untuk kaya, berharap untuk kaya. Wala tumhil hatta idza balagat al-hulqum. Jangan kamu tunggu-tunggu muhlah itu, kasih waktu, nantilah sampai apabila ruh sudah ke tenggorokan. Qulta, engkau mengatakan li fulanin kadza wa li fulanin kadza, ala waqad kana li fulan. Maka dalam kondisi yang tadi Anda mengatakan untuk si A sekian, untuk si B sekian. Ketahuilah, sungguh sudah ada untuk si A dan si B. Hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qaal, ja'a rajulun ila an-nabi, datang seorang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, lalu dia mengatakan ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra, diperjelas lagi, sedekah mana yang paling agung pahalanya, yang paling besar pahalanya. Faqal, lalu Nabi bersabda, amma wa abika latunabbi annahu adapun demi bapakmu, sungguh engkau akan diberitahukan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqar wa ta'mulul baqa. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, rakus, takut miskin, sedang berangan-angan untuk tetap masih hidup, masih panjang waqat wawa. Ya, wala tumhil, jangan engkau undur-undur, hatta idza balagatil hulqu, sehingga apabila ruh sudah sampai ke tenggorokan, qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan, lalu engkau mengatakan untuk si fulan ini, untuk si fulan itu, dan sungguh sudah ada untuk si fulan. Dalam surat Munafiqun Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan, keluarkan sebagian dari apa yang diberikan kepadamu, apa yang kami rezekikan kepadamu, sedekahkan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Ketika datang kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika datang kematian, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, berikan tangguh aku barang sejenak. Waktu terdekat aja, sejenak aja. Fasaddaqa, agar aku bisa bersedekah. Fa akum minas salihin, sehingga aku menjadi orang-orang yang saleh. Imam Nawawi dia mengatakan di sini, qala Al-Khattabi, berkata Khattabi, asyuh a'ammu min al-bukhl, faman yuqa an-nafsi shuh. Asyuh itu disebutkan ka'anna asyuha jinsun wal bukhlu naw'un. Asyuh yaitu tamak, rakus, itu adalah jenis. Ya. Bakhil itu jenis itu jenis amalan, jenis sifat. Wal bukhul di antara macam-macamnya. Wa aktsaru ma yuqalu al-bukhul fil afrad al-umur. Kebanyakan disebutkan bukhul, kebakhilan itu di persial perkara. Wa amma syuhu 'amun. Adapun syuhu, walaupun mungkin juga diterjemahkan dengan bakhil, kikir, pilih dan seterusnya, itu 'am, lebih umum. Kal wasfi lilazimin, seperti sifat untuk kelaziman. Wa huwa wa ma huwa min qibali at-tab', dia adalah karakter. Ya, kalau dia sudah menjadi sifat melengket, itu namanya syuh. Qala fa ma'na al-hadis anna ash-shuhha ghalibun fi hal as-sihhah. Sifat rakus itu pada umumnya ada pada kondisi kita sehat. Kalau sehat masih berhitung-hitung keluhan pitinya. Bakhil, apakah dia mengeluarkan uangnya? Boleh jadi orang bakhil mengeluarkan, tapi dia mengeluarkan apabila diberi, dia beri. Kalau diberi baru dia mengeluarkan. Kalau enggak pernah diberi, enggak pernah mengeluarkan, itu adalah bakhil. Kalau syuh, tamak, enggak pernah dia mengeluarkan. Ya. Nah, pada umumnya dalam kondisi sehat. Fa idza samaha fiha wa tasaddaq, apabila dalam keadaan sehat itu dia bertoleransi, berlapang hati, sehingga dia bersedekah dalam keadaan sehat. Kana asdaq fi niyyatihi. Kana asdaq fi niyyatihi. Maka sedekah dia pada keadaan sehat itu lebih jujur dalam niatnya. Wa a'zama li ajrihi. Lebih besar pahalanya. Bikhilafi man ashrafa 'ala al-maut wa ayasa min al-hayat. Berbeda dengan orang yang sudah mendekati kematian, sudah putus asa dengan kehidupan. Wa ra'a masir al-madi ghairihi, dia lihat bahwa harta ini tidak ada lagi untuk dia, tapi lah untuk orang lain lagi. Sudah dia lihat. Maka mungkin pada saat itu muncul rasa pengen bersedekah. Oh, kalau aku piti tidak dua awal, keluarlah. Tapi ketika dia masih sehat, ya, pikiran itu bahwasanya ini adalah harta dia yang akan harus dia miliki. Fa inna sadaqatahu hina idzin, sedekahnya pada saat tadi, pada saat kondisi dia sudah putus asa, sudah mendekati kematian, naqisatun binisbati ila halati sihhah, nilainya lebih kurang jika dibandingkan dengan dia memberikan dalam waktu sehat. Wasyuhu raja'ul baqa wa khawful faqr wa ta'mulul ghina bidhammim mim ay tam'u bihi. Orang yang syuhu yakni rakus pengen dapat terus, itu berharap untuk abadi, masih tetap hidup. Takut fakir, ya, takut miskin. Wa ta'mul ghina, yani tadma'u bihi, dia tamak untuk bisa kaya. Sedang berangan-angan untuk kaya gitu. Wa ma'na balagatil hulqum ay balagatil ruh. Makna dari sampai ke tenggorokan ay ruhnya sampai ke tenggorokan. Artinya tinggal nyawanya sudah sedang diregang. Ay wal murad qarubat bulughul hulqum. Qarubat bulughul hulqum. Maksudnya sudah mendekati ketenggorokan. Idh law balagathu wa law balagathu haqiqatan. Karena apabila betul-betul sudah sampai ketenggorokan, lam tasih wasiyatuhu wala sadaqatuhu wala syai'un min tasarrufati biittifaqil fuqaha. Dalam kondisi sekarat itu, maka wasiatnya, sedekahnya, apapun tindakannya terhadap harta tidak sah. Maka ada dalam ini biittifaq, kesepakatan ahli fikih. Maka ada pembahasan dalam ahli fikih adalah hukum tindakan seseorang terhadap harta pada saat dia sakit. Maka ulama mengatakan apabila dia sakit yang tidak diharapkan sembuh, ya ini tidak ada sembuhnya lagi, artinya sudah berobat-berobat enggak sembuh juga, maka tasarruf tindakan dia pada saat itu sama dengan tindakan orang yang sudah mendekati akan kematian, maka terhitung tindakannya adalah tindakan wasiat. Kalau seandainya ketika dia sedang seperti itu sakit, sudah tidak ada lagi harapannya untuk hidup, lalu dia mengatakan seluruh harta saya infakkan untuk masjid, maka yang boleh diinfakkan ke masjid hanya sepertiga, ya, hanya sepertiga, karena itu terhitung sebagai wasiat. Tapi kalau sakitnya sakit biasa, paniang-paniang kepalanya sakit dan berharap sembuh, ya, dan pada umumnya sakit itu sembuh, maka ucapannya pada saat itu sah, tindakannya pada saat itu sah, walaupun yang akhirnya dia meninggal dunia. Karena pada umumnya dengan sakit seperti itu tidak sampai kepada meninggal dunia. Tapi kalau seandainya penyakitnya biasanya adalah berkelanjutan, semakin melemahnya tubuhnya, kemudian menyebabkan dia meninggal dunia, maka dalam kondisi itu, kalau sakit seperti itu, maka tindakannya terhitung sebagai tindakan wasiat. Nah, jadi apabila dia sampai kepada hulqum, ruh tadi sudah sampai ke tenggorokan, sudah berarti sudah di hadapannya tiada lain kecuali adalah kematian. Maka tindakannya pada saat itu tidaklah sah. Apa yang kita bacakan dalam surat Munafiqun tadi, ya, begitu keadaan orang. Bersedekah ketika sudah, ya, hampir mati. Dan ini menunjukkan bahwa sedekah itu termasuk amalan yang paling afdal dan pahala yang paling besar, karena berlipat gandanya pahala amalan itu. Salah satu sebabnya adalah efek yang didapatkan dari amalan tersebut. Orang bersedekah, dia bangun masjid, semakin besar dampak positifnya, semakin besar pahalanya. Makanya juga dalam hadis, apabila manusia meninggal dunia terputus amalannya kecuali di tiga perkara, sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, efeknya yang besar. Qauluhu li fulanin kadza wa li fulanin kadza ala wa qad kana li fulan qala al muradu bi al waris, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, ketahuilah sungguh telah ada untuk si fulan, artinya untuk waris, ya, yang mewarisi itu sudah ada jatahnya, itu tetap oleh Allah langsung, dia tidak kemana-mana jatahnya. Wa qala ghairuhu, yang lainnya mengatakan al muradu bihi sabqul qadha bihi lil musi lahu, maksud di sini adalah menetapkan lebih awal untuk orang yang diberi wasiat. Dia berikan wasiat, oh untuk sebulan ini, untuk sebulan ini, untuk sebulan ini. Dan perlu diingat bahwasanya wasiat itu tidak sah kalau seandainya diberikan kepada ahli waris. La wasiyata lil waris. Ahli waris tidak sah atau tidak boleh menerima wasiat. Ya, kenapa? Karena dia sudah ada jatahnya. Sudah Allah tetapkan langsung. Wa yuhtamal an yakuna al-ma'na annahu qad kharaja an tasarrufihi wa kamali mulkihi wa istiqlali bima syaa min at-tasarruf. Fa laysa lahu fi wasiyatihi kabiru thawabi binisbati ila sadaqat sahih as-sahih. Ada lagi mengatakan maknanya mungkin jadi bahwa kondisi seperti itu dia sudah keluar dari tindakannya, hak untuk melakukan tindakan, dia sudah keluar dari kepemilikannya, kesempurnaan kepemilikannya, ya, dan kemandiriannya untuk melakukan apa yang dia kehendaki dengan hartanya, sudah keluar, enggak ada lagi, ya, tidak ada lagi baginya untuk melakukan tindakan dalam wasiatnya, ya, maka di dalam wasiatnya dia tidak mendapatkan pahala yang besar apabila dibandingkan dengan pemberiannya ketika dia sehat dan sedang rakus untuk tetap tinggal di dunia banyak harta. Hadis yang kedua di sini ada ama wa abika. Ama wa abika. Wa abika itu adalah waw qasam. Yaitu sumpah. Ya. Imam Nawawi mengatakan qad yuqalu halafun bi abihi, sumpah dengan bapaknya. Wa qad naha anil halfi baghairillah wa anil halfi bil aba, dan Nabi telah melarang bersumpah dengan selain Allah dan bersumpah dengan nama bapa. Lalu kenapa Nabi mengucapkan wa abika, ya, demi bapakmu. Wal jawabu, jawabnya adalah annan nahya 'anil yamini bighairillahi liman ta'ammadahu. Jawabannya adalah larangan ini, larangan dari bersumpah dengan selain Allah, yaitu bagi orang yang bersengaja untuk bersumpah untuk selain Allah. Lalu Nabi mengucapkan ini kenapa? Wahadhil lafzah al-waqi'ah fil hadis. Adapun lafaz yang ada di dalam hadis ini, tajri 'alal lisani min ghairi ta'ammudin, keluar dari lidah dengan spontanitas tanpa disadari. Fala takunu yaminan wala manhiyan anha. Kalau tanpa disadari, maka dia tidak termasuk yang dilarang, ya, dan dia tidak termasuk sebagai sumpah. Dan para sahabat tentu dia mengutarakan, ya, dia mengutarakan apa yang dia dengar dari Rasulullah. Dia dengar seperti itu, ya sudah, dia ucapkan seperti itu juga. Pembahasan ini waqad sabaqa bayanu fi kitab al-iman. Pembahasan ini telah berlalu dalam kitab al-iman. Jadi di dalam hadis di atas judulnya begitu jelas menjelaskan kepada kita bahwa sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang sedang sehat dan sedang rakus dengan harta. Ya. Maka dalam kondisi ini amat berat bagi seorang untuk mengeluarkan hartanya. Nah, ketika dia mengeluarkan itu pada kondisi yang seperti itu, dia keluarkan. Maka ini ya lebih membuktikan kejujuran dalam niatnya. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah itu apa? As-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti kejujuran iman. Kenapa dikatakan dengan sedekah? Juga artinya jujur, itulah. Orang mengatakan beriman, buktikan dengan sedekah. Dan perbanyak bersedekah. Keutamaan bersedekah sebagaimana yang sering kita sebutkan, di antaranya dia akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan para wanita bahwa penduduk api neraka itu banyak dari kalangan wanita, maka bagaimana cara untuk menghindarinya dari api neraka? Banyak sedekah. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis sudah kita pelajari, tasaddaqu wattaqu wattaqun nar walau bisyaqqat tamrah. Jauhi api neraka walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Maka orang yang banyak bersedekah dengan niat yang ikhlas, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa? Dari pintu? Pintu apa? Pintu sedekah. Ya, berarti sedekah, yang orang rajin bersedekah, insya Allah dia akan masuk ke dalam surga, terhindar dari api neraka. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana orang yang mengamalkan amalan bid'ah kalau ditolak, maksudnya apakah amalan yang lainnya yang sudah sesuai tuntunan juga tidak diterima, terhapus karena dari amalan bid'ah tersebut, syukuran tidak. Amalan yang tertolak adalah amalan yang di situ ada bid'ahnya. Itu aja. Berarti amalan tidak sesuai dengan spek yang diinginkan oleh agama. Kalau kita bawa misalkan, ini ada seorang ngikuti tender, lalu dia masukkan barangnya. Ya, barang yang sesuai dengan spek yang diminta diterima, yang tidak sesuai ditolak. Maka amalan yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diterima. Amalan yang tidak sesuai, yang dibuat-buat, maka ini tidak diterima. Ya. Jadi tidak menghapus amalan yang lain. Apa yang bisa menghapus amalan yang lain? Syirik. Kalau seandainya seorang berbuat syirik, maka amalan syirik besar ini menghapus seluruh amalannya. Wallahu ta'ala alam. Buya mohon mau bertanya, apa-apa saja yang boleh diwasiatkan kepada ahli waris? Yang boleh diwasiatkan kepada ahli waris selain dari wasiat harta. Wasiat harta enggak boleh. Ya, contoh rumah ini kalau ibu atau bapak meninggal, ini rumah untuk adik kalian yang paling kecil. Itu enggak boleh. Ya, ini berhubungan dengan harta warisan. Karena masing-masing sudah ditentukan warisannya oleh Allah. Kalau misalkan dia berikan wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia harus diselenggarakan jenazah saya sesuai dengan sunnah. Nah, itu boleh. Atau mewasiatkannya, kalian jaga akidah, bertauhid kepada Allah, dan wasiat yang lain, itu boleh. Atau meninggalkan wasiatnya dalam bentuk utang saya sekian, piutang saya sekian, informasi, boleh. Ya, tapi dalam harta kita sisihkan sebagian harta tertentu untuk salah satu di antara ahli waris, maka ini tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Shalawat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.